Bila saat ku tahu kan indah di hatimu, berapa lama waktuku harus menunggu cahaya seluruh hatiku. Andai kau tahu, dalam lelap ku sebut namamu. Oh, aku masih menunggumu bicara. Kunang